tiba menjemput awal tahun dengan doa dan jiwa. Terlintas kisah lalu di hati meraba, muhasabah diri menata langkah yang kan tiba. Mengenang hijrah Nabi penuh kesabaran, dari kegelapan menuju cahaya kebenaran. Ini waktunya hijrah dalam keteguhan iman, meninggalkan salah mencari ridho Tuhan. Semoga rahmatnya selalu mengalir, menapaki jalan kebaikan tiada habis. Menapaki jalan kebaikan tiada habis.